Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat serupa, kesempatan, kesehatan, dan yang lebih utama adalah nikmat iman yang diberikan kepada kita sehingga dapat berkumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga selawat salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita di sini telah hadir di samping saya Pak Chondro Siap Suryono yang akan menyampaikan untaian kajian-kajian sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian sebelum kajian kita mulai, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian salah satu dari kalam ilahi, pengisi kalam ilahi. Kemudian kita persilakan Bapak Ustaz Chondro Siono untuk menyampaikan tausiah untuk kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam ala sayyidina Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini pertemuan yang kedua. Dan bagaimana perlu saya sampaikan bahwa materi kita bersambung terus. Ini materi yang kedua, kita akan mulai membahas tentang hakikat manusia. Ini contoh manusia. Ini manusia beneran. Kalau kita membahas hakikat manusia, ini berlaku untuk semua manusia. Tidak hanya orang Islam saja. Kita akan berangkat membahas tentang manusia secara umum. Kita mulai dari firman Allah surat Al-A'raf 179. Ini sebagai pembuka surat Al-A'raf 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zarabna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita terjemahkan satu persatu. Wa laqad zarabna, sungguh kami telah siapkan, sungguh kami Allah telah menyiapkan li jahannama untuk isi neraka, kathirun minal jinni wal insi, dari kebanyakan jin dan manusia. Dari sini kita bisa memahami Allah sudah menyiapkan neraka jahanam. Isi neraka jahanam itu dari kebanyakan jin dan manusia. Paling tidak kita tahu nanti yang masuk neraka itu insya Allah lebih banyak daripada yang masuk surga. Jadi ini untuk perhatian bagi kita semua bahwa nanti yang masuk neraka itu banyak sekali, baik dari kalangan jin dan manusia. Pertanyaannya, kenapa manusia-manusia itu harus masuk neraka? Dan tidak hanya sekedar neraka, di sini dikatakan li jahannam, neraka jahannam, neraka yang paling bawah. Kenapa mereka harus masuk neraka jahannam? Ternyata ayat ini menunjukkan ada tiga kesalahan, ada tiga sebab yang membuat mereka masuk neraka jahannam. Yang pertama adalah lahum qulubun. Mereka itu diberi hati atau diberi akal. La yaqulun bika, tetapi tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk berpikir. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa lahum ayunun. Mereka diberi mata. Mereka diberi mata. Lain biru nabiha, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Itu kesalahan yang kedua. Diberi mata tidak digunakan untuk melihat. Kesalahan yang ketiga, walahum adhan. Mereka diberi telinga. Lain biru nabiha, tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Jadi kesalahannya ada tiga. Yang pertama diberi akal atau diberi hati, tidak digunakan untuk berpikir. Diberi mata tidak digunakan untuk melihat, diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar. Kemudian selanjutnya, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, binatang yang paling rendah derajatnya itu binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi binatang itu adalah level-levelnya. Kalau binatang itu liar, itu masih lumayan, masih baik. Kenapa? Dia mencari makan sendiri. Tetapi ada binatang yang lebih rendah derajatnya itu binatang ternak. Cari makan sendiri aja tidak bisa. Binatang ternak itu kalau kita lepas, mati. Itu binatang ternak. Bedanya apa? Balum adul. Kalau binatang saja yang paling rendah binatang ternak, manusia ini lebih rendah. Lebih sedap lagi. Balum adul. Ulaika humul ghafil. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi nanti yang akan kita bahas secara mendalam itu adalah kata ghafil. Jadi kenapa mereka harus masuk neraka dan kenapa kebanyakan manusia itu nanti masuk neraka? Jawabnya adalah ghafil, karena mereka lalai. Jadi kalau diringkas, kenapa punya pikiran, punya hati tidak digunakan pikir, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga digunakan untuk mendengar, itu nanti ujungnya terletak pada kata ula ikamul zawil, mereka itu lalai. Kalau kita berpikir secara tepat memahami ayat ini, apakah ada orang punya mata selama hidupnya tidak pernah digunakan untuk melihat, merentel? Mungkin enggak? Kayaknya enggak mungkin. Punya telinga tidak pernah mendengar sama sekali. Ditutupi terus kupingnya. Punya otak, punya akal tidak pernah mikir sama sekali. Kan enggak mungkin. Enggak ada manusia seperti itu. Tapi kenapa Tuhan mengatakan punya akal tidak digunakan untuk berpikir, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Dan karena itu mereka masuk neraka. Berarti ini perlu penjelasan lebih mendalam. Ini perlu penjelasan lebih mendalam. Jadi mereka masuk neraka karena tiga sebab. Punya hati tidak digunakan untuk memaham. Punya mata tidak digunakan untuk melihat. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mengapa? Ini perlu kita tahu. Kenapa dengan tiga kesalahan ini mereka masuk neraka? Berarti kan tidak sekedar punya mata tidak digunakan melihat, tidak sekedar melihat biasa. Punya telinga tidak digunakan mendengar, tidak mendengar biasa. Punya hati tidak digunakan untuk memahami, bukan memahami hal yang biasa. Maka kalau ayat ini kita baca hanya sampai di sini, pasti manusia tidak paham. Kita baru memahami ayat ini kalau kita lanjutkan dengan kalimat ulaika kal'an'am, kata kuncinya di sini. Mereka itu seperti binatang ternak. Nah, kita agak punya binatang ternak ya, binatang ini. Ini binatang apa? Binatang apa? Gajah. Bu, bisa melihat bu, binatang apa bu? Gajah. Ini bukan gajah, sembarang gajah bu. Kalau dibilang ini gajah, salah. Yang benar apa? Gajah Kemayu. Berarti kata kuncinya itu pada ayat berikutnya. Mereka itu seperti binatang. Mereka itu seperti binatang. Nah. Ini yang seperti manusia, apa manusia seperti binatang, saya tidak tahu. Nah sekarang kita coba memahami lebih dalam apa hubungan tidak mau memahami, tidak mau melihat, dan tidak mau mendengar sama dengan binatang. Apa hubungannya antara tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, kemudian Quran mengatakan sama dengan binatang. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kita harus berputar sejenak. Karena kita sudah hadirkan manusia, sekarang kita lihat manusia. Ini contoh manusia yang kita deteksi. Kasih kabel-kabel. Ini adalah manusia. Nah sekarang kita melihat. Apakah manusia itu nanti masuk kategori jenis binatang? Atau jenis manusia sejati? Maka saya menggunakan istilah manusia itu dibagi dua. Ada manusia sejati dan ada manusia jadi-jadian. Jadi kita ketemu siapa saja manusia, kemungkinannya cuma dua. Pokoknya kalau kita dengan manusia, mesti kemungkinannya hanya dua. Manusia sejati, manusia jadi-jadian. Yang hadir di sini juga begitu. Nanti sampingnya pegang. Sejati, jadi-jadian. Kemungkinannya cuma dua. Berarti yang dimaksud manusia jadi-jadian apa? Dia bentuknya manusia. Mohon maaf ya. Bentuknya manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua bentuknya manusia. Tapi sebenarnya dia bukan manusia. Hati-hati. Berarti apa? Manusia jadi-jadian. Mungkin serigala berbentuk manusia. Mungkin gajah berbentuk manusia. Mohon maaf yang gemuk, saya tidak ingin. Itu yang disebut manusia jadi-jadi. Jadi manusia itu nanti kalau kita pernah hanya ada dua kemungkinan. Manusia sejati, manusia jadi-jadian. Nah, untuk membedakan bagaimana? Jadi manusia sejati itu kalau dipimpin oleh akal, kalau manusia jadi kejadian, dipimpin oleh nafsu. Manusia itu pemimpinnya ada dua. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Ini seperti rumah tangga, ada suami, ada istri. Rumah tangga yang normal itu ada suaminya, ada istrinya. Itu yang disebut rumah tangga yang normal. Manusia yang normal itu juga ada akalnya, ada nafsunya. Manusia kalau cuma akal saja, tidak punya nafsu, itu bukan manusia. Enggak enak jadi manusia yang enggak ada nafsunya. Enggak ada nafsu, enggak rame. Demikian juga kalau manusia punya nafsu tapi enggak punya akal, itu juga bukan manusia. Namanya orgi, orang gila. Jadi kalau manusia punya nafsu saja tidak punya akal, bukan manusia. Manusia punya akal saja tidak punya nafsu, itu juga bukan manusia. Jadi yang disebut manusia normal itu punya akal dan punya nafsu. Rumah tangga yang normal punya suami, punya istri. Kalau ibu-ibu protes ya, punya suami, punya istri. Gak apa-apa. Nanti dikira istri kok nafsu. Hanya kok pelajaran. Punya suami, punya istri. Dibalik juga gak apa-apa. Punya suami, punya istri. Tetapi dalam rumah tangga, kepemimpinan itu selalu satu. Tidak mungkin pemimpin itu dua. Dalam rumah tangga, kalau dipimpin oleh suami, pasti istrinya akan tunduk kepada suaminya. Tapi kalau rumah tangga dipimpin oleh istri, suaminya yang tunduk. Dan tidak bisa rumah tangga dua-duanya jadi pemimpin. Rumah tangganya pecah, rumah tangganya malah hancur. Seperti kapal itu tidak mungkin punya dua nahkoda. Nahkoda itu satu. Kalau kapal punya dua nahkoda, pecah kapal. Rumah tangga juga demikian. Rumah tangga itu yang jadi pemimpin pasti satu. Dan itu satu-satu. Kalau yang jadi pemimpin suaminya, maka istrinya jadi tunduk kepada suaminya. Tapi tidak otomatis. Rumah tangga itu pemimpinnya mesti suami. Kadang-kadang pemimpin itu istri. Istrinya yang menang, suaminya yang nurut. Saya dulu punya tetangga yang punya warung makan. Dan kelihatannya warung makan punya istrinya. Suaminya kerjanya apa? Cuci piring. Dia beli cuci piring. Dan yang benar-benar yang memimpin warung itu adalah istrinya. Saya pernah beli di sana, pas istrinya marah-marah sama suaminya. Kasihan suaminya. Sudah cuci piring itu. Wajahnya diopo-opo sama istrinya. Sampai dimarahi. Cenggung-cenggung. Kok ada ya suami seperti itu? Ternyata ada. Jadi kalau yang jadi pemimpin istrinya, suami akan jadi bawahannya. Demikian juga kalau yang jadi pemimpinnya suami, istrinya yang tunduk. Dalam diri manusia juga demikian. Kalau yang menjadi pemimpin itu akalnya, maka nafsunya akan tunduk. Dan kalau yang menjadi pemimpin nafsunya, maka akalnya yang tunduk. Dan itulah yang menentukan jenis manusia. Begitu yang menang itu nafsunya, maka akalnya tunduk dan itu tidak bisa kita sebut sebagai manusia yang sebenarnya. Itulah manusia jadi-jadian. Begitu nanti yang memimpin akalnya, maka nafsunya tunduk, itulah manusia sejati. Bahasa Inggrisnya, sejati ini menungso. Pokoknya kalau ada ingin-inginnya kan sejati. Saya dulu pernah mendapat pepatah dari Inggris, Waiting Trisno, Jalanan Soko Mulino. Bahasa Inggris kan. Hanya itu saja syaratnya. Tetapi untuk menentukan manusia itu sejati atau jadi-jadian tidak bisa, maka harus ada uji coba. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kita harus melakukan uji coba. Siap? Kita melakukan uji coba. Nah, ini contohnya. Ada yang mau jadi uji coba? Pembawa, namanya siapa? Gak apa-apa, ikhlas. Ini Mas Rohmat. Mas Rohmat padahalnya banyak, karena mau diuji coba. Mas Rohmat dari mana? Mau Gunung Kidul. Sudahlah Gunung Kidul, masih kosok lah. Gunung Kidul berkeringat, bersusuran berarti. Misalnya. Mas Rahmat ini dari desa yang sangat jauh di Gunung Kidul sana. Tidak pernah lihat sepeda motor, tidak pernah lihat mobil. Setiap hari ketemunya kebo maksimal sapi. Ya apa ya, padahalnya banyak. Ini Mas Rahmat. Karena kita kasihan, beliau lahir di Gunung Kidul, besar di Gunung Kidul, tidak pernah kemana-mana kecuali di Gunung Kidul. Jadi Kidulnya Gunung. Kemudian kita bejol dari Gunung itu. Kita bawa, taruh di Jogja. Untuk apa? Untuk uji coba. Jadi Mas Rahmat kita bedol dari Gunung Kidul, kemudian kita bawa ke Yogyakarta. Nah, Jogja yang paling ramai gimana? Malioboro. Nah, untuk uji coba harus kita taruh di tempat yang paling ramai, kemudian kita lihat dari atas. Dari gedung-gedung atas, kemudian taruh di Malioboro, reaksinya bagaimana? Dari reaksi Mas Rahmat, lihat keramaian Malioboro, maka kita bisa menilai bersama-sama. Mas Rahmat ini manusia sejati, apa jadi-jadian? Misalnya kita taruh, kemudian apa yang dilihat pertama? Wah, lihat mobil. Melihat mobil. Mobil mewah. Biasanya ketemu kebun. Ini ada kebun kok bisa gereng. Dibus-bus. Apa reaksinya? Lihat mobil seperti ini, pasti nafsunya muncul. Iya enggak? Maka yang harus kita lihat, yang muncul pertama apa? Nafsunya. Terus, pengen enggak? Mas Rahmat punya mobil, pengen enggak? Dia tertarik. Sangat tertarik. Maka bagaimana caranya mendapatkan mobil itu? Maka dia gunakan otaknya, gunakan akalnya, diperan untuk berpikir bagaimana mendapatkan mobil. Jadi komando pertama dari mana? Dari nafsunya. Begitu lihat mobil begitu mewah, begitu mahal, nafsunya langsung muncul, dia tertarik, maka akalnya baru diperah, digunakan untuk berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan mobil itu. Sampai dia, pokoknya kalau belum dapat, akalnya akan diperintah terus. Ayo mikir terus, bagaimana dapat mobil itu? Mikir terus, sampai dapat. Kalau sudah dapat, selesai. Nah, jalan lagi yang bisa dapat mobil. Ketemu apa? Perhiasan. Masuk toko perhiasannya mewah-mewah, melihat berbagai perhiasan yang indah, reaksinya apa? Nafsunya muncul. Mas Rahmat tertarik, kemudian dia berpikir keras bagaimana dapat cincin-cincin gelang-gelang yang begitu mewah. Dulu gelangnya dari tukang. Dari tukang. Akalnya diperas bagaimana mendapatkan perhiasan itu. Sampai dapat. Pokoknya kalau belum dapat, akalnya akan dimarahi. Ayo pikir lagi. Saya sudah kebel ini, pengen dapat cincin. Pengen dapat gelang, pengen dapat kalung, pengen dapat perhiasan yang indah-indah. Sampai dapat. Kalau sudah dapat, berhenti. Tidak, dalam lagi kan. Ketemu apa? Uang. Ketemu rumah yang mewah. Gimana bengkel satu? Pokoknya hasil dari sistemnya. Ketemu rumah yang bagus-bagus. Dulu di Gunung itu rumahnya apa? Beratapkan jerami. Lihat rumah kayak gini kan langsung nafsunya muncul, masyarakat sangat tertarik. Apa yang dilakukan? Menggunakan akalnya untuk berpikir keras bagaimana bisa memperoleh rumah. Dia pikir terus, berpikir terus bagaimana sampai bisa mendapatkan rumah ini. Kalau sudah dapat, selesai. Lu mulai apa? Makan. Nah, kalau lapar, ketemu makanan yang lezat-lezat, nafsunya muncul, masalah mata tarik, maka berpikir keras bagaimana bisa, ini makanan apa ya? Pokoknya yang enak. Berpikir keras bagaimana dapat makanan ini. Sampai kenyang, baru dia berpikir. Kalau sudah kenyang, apa masalahnya? Lampar aja kalau orang kalau punya rumah, dia kan sudah makan kenyang, pasti ketemu ini. Nah, ketemu wanita yang cantik. Biasanya tapi yang cantik. Sama motifnya. Tapi dulu punya ekor, ini nggak punya ekor. Nggak punya muncul, Mas Rahmat sangat tertarik, kemudian berpikir keras bagaimana bisa menggarai wanita yang cantik ini. Ini siapa nggak tahu. Sudah dapat? Sudah buat? Pertanyaannya, Mas Rahmat ini manusia apa? Mohon maaf ya Mas Rahmat, jawabnya apa? Dia bukan manusia. Mas Rahmat kan manusia jadi-jadi ya. Hati-hati. Gak menjauh. Ternyata manusia jadi-jadi. Untung gak salah ya. Sama dengan binatang. Bedanya apa? Bedanya nyata. Apa bedanya makhluk dengan binatang? Kita lihat kembali. Saya ingin tanya apa bedanya kanan dan kiri? Ya, muka. Sama-sama punya rambut. Sama-sama rambutnya pirang. Sama-sama matanya dua, hidungnya satu, mulutnya satu. Terus bedanya apa? Punya muka. Kayak baju. Yang sebelah sini itu binatang kan? Apa ciri binatang? Binatang itu kalau ingin melakukan apa saja, itu pasti muncul dari dorongan nafsu. Dari dorongan nafsu. Binatang ingin, kalau dia ingin makan, dia cari makan. Kalau sakitnya, dia ingin pergi, dia akan pergi. Kalau sudah lelah pergi, dia ingin hidup, dia akan hidup. Kalau dia ingin makan, dia akan makan lagi. Kalau ingin kawin, dia kawin. Kalau ingin tidur, tidur. Kalau ingin pergi. Kalau ingin makan, makan. Siapa yang menggerakkan binatang? Semua yang menggerakkan binatang itu adalah nafsu. Jadi kalau ada manusia juga digerakkan semuanya oleh nafsunya, terus apa bedanya? Kanan dan kiri. Tapi ketemu mobil, pengen mobil. Ketemu makanan, pengen makan. Ketemu rumah, pengen rumah. Ketemu kelihatan, pengen kelihatan. Ketemu cewek, pengen cewek. Terus apa bedanya kanan dengan kiri? Bedanya cuma. Yaitu apa? Manusia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Kalau manusia memenuhi dorongan nafsunya, kemudian didukung oleh akalnya, maka akibatnya bagaimana? Lihat gambar ini. Apa yang aneh dari gambar ini? Yang umat itu sapi. Sapi. Sapi sampai biasanya kan mikir, dia jadi mikir. Kenapa? Kalau sapi perlu makan, dia cukup makan rumput secukupnya. Tapi kalau manusia, rumput satu bakul nggak cukup. Diambil semua, sampai mumet ini. Ini mau dipakai apa itu manusia? Seluruh hutan akan dimakan. Itu kalau manusia. Seluruh gunung akan ditelan. Mungkin jembatan dimakan, aspal dimakan. Itu manusia. Maka benar kata Zainuddin Ajjad, saya dulu pernah dengar ceramahnya. Apa bedanya manusia dengan binatang? Dia cukup dengan contoh satu, yaitu apa? Bajing. Bajing itu makan apa? Makan kelapa. Bajing kalau kelapa, berani kelapa. Dia dapatnya itu kelapa, dimakan cukup berhenti. Itu bajing. Kalau bajingan, kalau kelapa diambil satu kelapa, cukup enggak. Kelapa satu buta pun akan diambil. Itu bajingan. Itu kata kiai itu. Itu bedanya manusia dengan binatang. Kenapa? Karena binatang tidak punya akal. Jadi dia makan akan secukupnya. Kalau sakitnya berhenti. Segala-galanya singa. Segarang-garangnya singa. Sekejam-kejamnya singa. Kalau dia lapar, dia akan cari kijang. Dapat kijang satu, disorkan. Makan untuk anak istrinya. Selesai cukup. Dia berhenti. Mau lewat kijang di depannya, beribu-ribu, dia akan tetap diam. Itu singa. Tapi kalau raja singa. Kalau manusia, dia butuh kijang satu. Cukup? Enggak. Ada kijang lewat lagi diambil, ada kijang lewat, kijang satu hutan akan diambil. Itu manusia. Kenapa? Karena manusia itu kalau digerakkan dengan nafsu, kemudian ditambah dengan akal, itu hasilnya akan menjadi lebih sesat dari binatang, lebih rendah dari binatang. Itulah manusia yang jadi. Gagal ya. Kalau Mas Ahmad gagal, terus gimana? uji coba pertama gagal. Maka kita uji lagi. Mas Ahmad kita kembalikan ke gunung hidul, masukkan ke ibunya lagi, dilahirkan lagi. Dicoba lagi ya, Mas Ahmad. Ya, Mas. Sama. Manusia apa ya? Masih Mas Ahmad. Dia dari desa. Desa mana? Gunung Kidul. Gunung Kidul itu mana? Kidulnya gunung. Kemudian kita bawa ke Jakarta. Apa yang diperbuat? Nah, taruh di tengah Malioboro, lihat saja, mobil apa yang taruh saja. Mas Rahmat melihat mobil yang sangat mewah. Apa reaksinya? Nafsunya muncul. Tertarik ya? Tertarik. Lihat mobil plus supirnya, nafsunya muncul, dia tertarik. Tapi apa reaksinya? Ternyata Mas Rahmat hanya video. Tanya. Tertarik gak dengan mobil ini? Tertarik. Kenapa dia tertarik? Mungkin dia gak tertarik mobil. Kalau masuk ke toko, lihat perhiasan indah. Wah, ini gak cuma cincin gelap, ini berlian 10 kilo. Melihat, tunjukkan perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Apa reaksinya? Nafsunya pasti muncul. Mas Rahmat sangat tertarik. Pengen gak? Pengen. Namun, beliau hanya diam. Diam saja, Mas. Mungkin butuh rumah. Lihat rumah yang mewah. Rumahnya siapa? Ini di Malioboro. Lihat rumah yang mewah, nafsunya muncul, dia tertarik. Namun, hanya diam juga. Kita tunjukkan. Mungkin jangan-jangan lapar. Nah, kita kasih. Tunjukin makan. Lapar. Tunjukin. Makanan-makanan yang lezat. Nafsunya muncul karena sudah lapar sekali. Sehari-hari kita harus finali dulu cuma diri saja. Nafsunya muncul, tertarik, namun tidak mau makan juga. Iya, mungkin sedang jatuh di sini, Pak. Melihat wanita yang cantik, enggak sedang. Mungkin enggak senang yang kelihatan rambutnya. Barangkali jatuh cinta dengan ini, gitu, yang pakai rambut. Tertarik kan? Enggak mau? Ambil juga. Nafsunya muncul, dia tertarik, namun dia juga enggak mau. Nah, pertanyaannya kenapa dia saja kalah tidur? Mengapa masyarakat terus diam? Mengapa masyarakat terus duduk? Mengapa tidak berbuat apa-apa? Padahal keinginannya banyak, nafsunya banyak, dia tertarik. Dia pengen mobil, pengen rumah, pengen perhiasan, pengen wanita, pengen makan. Tapi kenapa duduk saja? Tanya, tertarik? Kenapa diam saja? Pokoknya saya akan diam saja, saya akan duduk terus. Berhari-hari, bertahun-tahun, akan makan duduk. Makan tidak. Kita harus mikir. Manusia apa? Mas Ahmad ini. Kok iya, sudah jadi saja di sini. Padahal gak kelihatan, harusnya kan hidup di sini. Kita harus curiga, Mas Rahmat ini manusia. Ternyata masalah manusia ini, Mas Rahmat ini tidak akan berbuat apa-apa sebelum dia berpikir. Jadi yang membedakan apa? Keinginan banyak semua di stop. Nafsunya bergejolak semua dihentikan. Semua keinginannya walaupun berdebur-debur di dalam hatinya, semua dihentikan. Sebelum apa? Sebelum berdiri. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dipikirkan Mas Ahmad kira-kira? Mas Ahmad, pikir apa kira-kira? Jatuh cinta? Tidak suka. Lapar? Tidak suka. Pengen mobil? Tidak suka. Pengen rumah? Tidak suka. Terus apa? Skripsi belum selesai? Tidak suka. Terus apa yang dipikirkan? Kira-kira apa? ini tanda tanya ya, bukan tanda celurit. Tanda tanya. Apa yang dipikirkan Pak? Ternyata yang dipikirkan, saya jauh-jauh diambil dari Gunung Kidul, kemudian dibedol ditaruh di Malioboro. Pertanyaannya apa? Saya ditaruh di Jogja itu sebenarnya untuk apa? Artinya apa? Saya tidak akan melakukan apa-apa, saya tidak akan berbuat apa-apa, melangkah satu langkah pun tidak. Saya akan duduk terus. Sebelum terjawab pertanyaan saya ditaruh di Malioboro itu untuk apa? Saya enggak peduli diiming-imingi apa saja. Mau makanan enak, mau kualitas banyak, mau rumah banyak, mau mobil mewah, saya enggak mau semua. Sebelum dijawab pertanyaan saya dibawa ke Jogja itu untuk apa? Saya berada di Jogja itu apa untuk cari-cari mobil? Saya dibawa ke Jogja itu apa untuk cari-cari rumah? Saya dibawa ke Jogja itu apa untuk cari-cari makan? Saya dibawa ke Jogja itu apa untuk cari-cari perempuan? Jawab dulu pertanyaan saya. Sebelum ini dijawab, maka saya tetap akan hidup. Saya akan diam. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak akan berbuat apa-apa sebelum dijawab. Saya dibawa ke sukses juga. Ia tadi masalah. Jangan-jangan manusia pula. Jangan-jangan manusia saja. Bisa membedakan? Bedanya cuma satu. Mana yang dituruti terlebih dahulu, keinginan atau mikir dulu? Kalau mikir dulu mesti ketemunya dengan pertanyaan ini. Saya diambil dari gunung itu kemudian ditaruh di Jogja sebenarnya untuk apa? Sebelum dijawab maka saya tidak akan melakukan perbuatan apa. Sampai mati pun saya tetap akan diam. Sebelum pertanyaan ini dijawab. Nah, inilah sebenarnya manusia sejati. Ini manusia emas. Ini manusia hitam. Yang lain. Mas Rahmat, satu-satunya manusia emas. Yang lain hitam. Manusia. Kenapa? Inilah manusia sejati. Manusia yang mau mengawali hidupnya dengan berpikir. Nah, contohnya sebagai gambaran kecil, harusnya manusia itu ibarat diambil dari desa dimasukkan ke Yogyakarta. Itu sebenarnya gambaran semua manusia kan pernah lahir ke dunia. Semua manusia itu pernah lahir ke dunia. Tapi semua manusia itu aneh. Kenapa dia lahir ke dunia? Tiba-tiba dia kemana-mana. Dia ingin pulang. Dia ingin cari makan. Dia ingin cari kerja. Dia ingin cari istri. Dia ingin cari rumah. Dia ingin cari mobil. Sudah kemana-mana. Bertahun-tahun dia hidup. Berpuluh-puluh tahun dia hidup. Tapi tidak pernah bertanya sama sekali. Saya lahir ke dunia itu sebenarnya untuk apa? Itulah yang disebut Allah tadi apa? Ula'ika humul ghafilun. Itulah manusia yang lalai. Dia sudah pergi kemana-mana, keinginannya sudah banyak, dia sudah mendapatkan banyak sekali yang diinginkan. Tapi berpikir sejenak saja tidak pernah. Berpikir satu menit saja tidak pernah. Berpikir untuk apa? Sebenarnya saya lahir di dunia itu untuk apa? Ulaikal ghafilun. Itulah orang yang lalai. Diberi umur 60 tahun, diberi umur 70 tahun, diberi umur 80 tahun, itu kan waktu yang lama. Dan untuk berpikir ini kan sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun dia hidup, berpikir 1 menit, tapi tidak pernah. Yaitu apa? Saya lahir ke dunia itu Tuhan. Kalau dia sudah menjalani hidup berpuluh-puluh tahun, tetapi berhenti sejenak saja tidak pernah, dan tidak mau untuk memikirkan saya lahirnya dunia sebenarnya itu apa? Ternyata itu aja tidak pernah. Ula'ika humul ghafilun. Itulah orang yang lalai dalam hidup. Maka kalau dia dimasukkan neraka, disiksa di dalam api yang menyala-nyala. Dia diberi umur yang panjang, dia diberi akal, diberi hati, diberi mata, diberi telinga, ketiga mata dan ketiga hidung saja tidak besar. Ulaika hum ghafilun. Mereka lebih rendah dari kita, lebih tersungguh dari kita, dan dia tidak layak disebut manusia. Itulah manusia jadi-jadinya. Jadi manusia yang sejati adalah manusia yang mau mengawali hidupnya dengan berpikir. Mulai dari kecil. Mulai akalnya sempurna. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, apa kewajiban orang yang sudah sempurna akalnya? Begitu orang itu masuk masa balik, apa kewajiban pertama yang harus dilakukan? Imam Syafi'i mengatakan, maksimalullah. Dia harus berpikir dengan akalnya untuk mengenal Allah, untuk mengenai Allah secara pasti melalui akalnya. Bukan karena salah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena Islam KTP. Tapi dia harus benar-benar menggunakan akalnya berpikir. Saya itu berasal dari mana? Saya ini hidup untuk apa? Dan saya kalau sudah mati akan kemana? Jadi manusia kalau berpikir itu mesti akan dimulai dengan pertanyaan, dari mana saya ini hidup? Kemudian pertanyaan kedua, untuk apa saya hidup? Dan pertanyaan ketiga, akan kemana setelah hidup? Ini sebenarnya milik semua manusia. Semua manusia yang punya akal di seluruh dunia. Kalau ada manusia yang hidup dan dia diberi akal, tidak pernah berpikir tentang tiga pertanyaan ini, maka sebenarnya dia tidak layak disebut manusia. Dia itu binatang. Bedanya cuma satu, lebih rendah. Pasti dia akan masuk neraka. Orang masuk. Kenapa? Allah menyebut orang yang lalai. Nah, kalau orang sudah ketemu dengan pertanyaan tadi, maka sebenarnya sebelum ada jawaban, maka dia akan duduk terus. Dia akan sungkem terus, dia akan diam terus, sampai dia mendapatkan jawaban. Jadi normalnya orang yang pernah ketemu dengan pertanyaan yang mendasar, pertanyaan tentang hakikat hidup itu, maka normalnya orang itu malah tidak bisa apa, tidak bisa bukan apa-apa. Dia malah diam terus. Dia akan gelisah terus. Dia akan bertanya-tanya terus. Sebenarnya saya hidup untuk apa? Saya dilahirkan untuk apa? Apa tujuan hidup saya? Itu sebenarnya pertanyaan milik semua manusia. Maka normalnya orang yang sudah ketemu pertanyaan itu, dia tidak akan menjalani kehidupannya kecuali sudah terjawab pertanyaan. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, sangat aneh orang yang sudah pernah berpikir, belum ketemu jawabannya, malah sudah kemana-mana. Itu kan manusia. Dan sebaliknya, begitu dia mendapatkan jawaban, begitu dia memperoleh jawaban, maka dia langsung terbang. Dia akan terbang melayang, melihat dunia itu akan menjadi terang. Walaupun di kegelapan malam. Mungkin dia perlu nyata pada malam-malam yang dingin dan sesuci ini, ketika aku sendiri misalnya. Jadi untuk merenung itu butuh sendirian. Tidak bisa, ya Mas Mas ya. Nanti harus bangun pagi, jam 3 malam, menyendiri, masuk ke dalam sendiri. Merenungi diri, di malam yang sesunyi ini, ketika aku sendiri, tidak ada yang menemani. Betapa sedihnya hati ini. Terus ngapain malam buatku ini. Maka kalau manusia itu memerlukan sendiri, walaupun gelap, begitu mendapatkan jawaban, maka dia menjadi manusia yang bangkit. Dia itu seperti terbang ke angkasa. Dia akan melihat dunia terang benderang. Itulah kebangkitan yang hakiki, kebangkitan yang sejati, kebangkitan yang sesungguhnya dari manusia. Sebaliknya, manusia yang belum memperoleh jawaban, dia seperti masuk kotak. Walaupun dia di siang hari, walaupun matahari terang benderang, tapi dia merasa seperti di dalam ruang yang sempit, gelap. Kenapa? Dia belum memperoleh jawaban. Oleh karena itu, begitu dia memperoleh jawaban, maka dia akan menjadi manusia yang bangkit, dia menjadi manusia yang semangat, dan hidupnya akan semangat. Itu kebangkitan yang hakiki. Semangatnya itu stabil, naik terus. Kenapa? Karena dia sudah ngerti tujuan hidup. Dia akan melihat dunia menjadi terang benderang. Sekaligus, keharusan itu juga akan menjadi pengikat seluruh pemikirannya, seluruh perasaannya, dan seluruh perbuatannya. Penjelasannya bagaimana? Satu jawaban saja, nanti semua pikirannya akan terikat, semua perasaannya akan terikat, dan semua perbuatannya akan terikat dengan satu jawaban. Kalau nggak percaya, kembali masalah tadi. Ini contoh manusia sejati. Begitu ditaruh di malam buruk kan cuma dua jam, diam. Satu jam diam saja, dua jam diam saja, sehari diam saja, tiga hari diam saja. Kasihan kan? Kita datang-datang, Mas Ahmad, kok diam saja kenapa? Lalu beliau ngomong, saya diam saja di sini kenapa? Karena saya muncul pertanyaan dalam diri saya. Jadi kenapa saya diam terus? Karena muncul pertanyaan dalam diri saya. Pertanyaannya apa Mas Ahmad? Saya jauh-jauh diambil dari gunung itu, kemudian ditaruh di Malioboro, itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Apa tujuan saya dibawa ke Jogja? Oh, ingin jawaban. Kalau ingin jawaban, siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab kan yang ambil. Yang ambil siapa? Dwi Sondro Triyono. Jadi untuk menjawab itu mesti tanya. Dia yang ambil siapa? Hidup itu juga demikian. Kalau kita ingin tahu hidup itu untuk apa, mesti akan muncul pertanyaan. Terus yang menciptakan saya itu siapa? Yang membuat saya bisa lahir di dunia itu siapa? Dan itulah yang tahu tujuan saya hidup di dunia. Itulah yang tahu tujuan saya diciptakan di dunia. Maka kalau ingin tahu Mas Ahmad dibawa ke Jogja, tanyanya ke siapa? Tanyanya kepada yang membawa ke Jogja. Siapa? Dwi Sondro Triyono. Ini di sampingnya. Rekologi. Mas Ahmad, sampean itu di saya bawa ke Jogja. Tujuannya untuk kemana? Ke Jakarta. Begitu saya datang ke Jakarta, Mas Ahmad langsung melonjak pulang. Mulai ini, sudah terjawab pertanyaan saya. Hari ini jam malam saya pikirkan, semuanya minta ampun. Hanya mendengar kata-kata Jakarta saja sudah semuanya minta ampun. Yang lain kan ketawa. Kenapa? Karena itu yang ditunggu-tunggu dikali-kali dipikirkan terus di dalam jam malam. Bertanya saya ini dibawa ke Jogja tujuannya untuk apa? Begitu jawab Jakarta langsung bangkit. Dia langsung terbang dengan Malioboro sangat benar. Semangatnya menyala-nyala. Kenapa? Mendapatkan jawaban dari saya. Sekaligus, begitu saya menyebut Jakarta, maka seluruh pemikirannya akan terikat, seluruh perasaannya akan terikat, seluruh perbuatannya akan terikat. Kenapa bisa begitu? Yang pertama kita lihat, kenapa semua pemikirannya terikat? Karena beliau langsung tahu, tujuan saya di bawah Jogja adalah menuju Jakarta. Maka dia tidak akan berpikir kecuali bagaimana sampai ke Jakarta. Pikirannya akan dipikir, diperang, bagaimana bisa menuju ke Jakarta. Dia kalau cari bis, bis menuju Jakarta. Cari kereta, kereta menuju Jakarta. Kalau cari pesawat, pesawat menuju Jakarta. Pikirannya tidak akan lari kemana-mana kecuali terikat dengan Jakarta. Itu yang dimaksud. Satu jawab Kalau perasaan apa? Perasaan itu bicara suka tidak suka, senang tidak senang, tertarik tidak tertarik. Maka kalau dia tunggu-tunggu di Malioboro, akan dia datang. Walaupun kerja bagus, walaupun kerja mewah, akhirnya itu sangat dingin, tempat duduknya itu sangat empuk. Dia akan tertarik. Begitu dirinya jurusan Surabaya, dia langsung benci dengan sedikit. Jadi tertarik tidak tertariknya, suka tidak sukanya, benci takutnya itu dipengaruhi oleh jemaah. Tapi di belakangnya ada bisnis senang sekali. Tidak ada aslinya. Tempat duduknya cukup uyel-uyel lagi. Tapi dilihat ternyata Jakarta. Jakarta. Senangnya minta aku kalau bisnis. Bisnisnya sudah juga dijilat-jilat lagi. Terus ini bisnis saya tunggu-tunggu berhari-hari. Kenapa aku nama bisnis? Karena jalan. Itu senang tidak senang bicara perasaannya langsung terikat dengan termasuk perbuatannya. Kalau tunggu-tunggu bis nggak dapat, dia akan bergerak, dia akan jalan, dia akan mencari-cari bis menuju Jakarta atau kendaraan yang menuju Jakarta. Perbuatannya diikat oleh apa? Jakarta. Itu dasarnya jawaban. Begitu dijawab, semua pikirannya, semua perasaannya, dan semua perbuatannya terikat. Berarti yang harus kita pegang apa? Kata ikatan, ikatan, ikatan. Tinggal cari bahasa Arab. Bahasa Arabnya ikatan apa? Ikatan bahasa Arabnya apa? Akidah. Ikatan bahasa Arabnya apa? Akidah. Nah, berarti jawaban itulah yang akan menjadi akidah bagi manusia. Jadi jangan mengaku orang itu punya akidah, tapi pikirannya masih bebas, pikirannya masih liar, pikirannya masih liberal. Kemudian perasaannya masih liar, perasaannya masih bebas, perasaannya masih liberal. Perbuatannya juga demikian. Jangan mengaku-ngaku punya akidah. Kenapa? Akidah itu artinya ikatan. Kalau orang punya ngaku punya akidah tapi pikirannya memberikan, perbuatannya tidak memberikan, perasaannya tidak memberikan, sebenarnya dia tidak punya akidah. Sebenarnya dia tidak punya akidah. Jadi konsekuensi dari orang punya akidah itu menjadi tidak liar pikirannya, tidak bisa perbuatan, tidak juga bebas perasaan. Itu konsekuensinya. Makanya ibu-ibu yang sudah menikah pasti dikasih akidah. Akidahnya apa? Cincin kawin. Kalau saya nggak punya cincin kawin, makanya masih nikah. Ibu-ibu begitu dikasih cincin, kan nggak bisa sana lirik sini. Itu namanya punya akidah. Jadi terikat dengan suaminya. Jadi pikirannya jadi pikir suaminya, perasaannya suaminya, perbuatannya untuk suaminya, semuanya terikat untuk suaminya. Gara-gara apa? Cincin kawin. Cincin kawin itu bahasa Arabnya apa? Akidah. Itu baru akidah perkawinan. Apalagi akidah yang susah. Berarti yang menjadi pemikat bagi kehidupan itu adalah jawaban dari hakikat hidup. Saya ini hidup untuk apa? Saya hidup berasal dari mana? Dan setelah saya hidup akan kemana? Begitu dijawab, maka semua hidupnya akan terikat. Semua pemikiran, seluruh hidupnya akan terikat. Semua perbuatan dalam hidupnya akan terikat. Itulah manusia yang punya akidah. Dan sekaligus, akidah inilah yang akan bisa menjadi landasan kebangkitan bagi hidup. Dengan kata lain kita harus mengatakan, kenapa umat Islam sekarang terpuruk? Kenapa Islam itu luyur? Kita harus curiga. Jangan-jangan ada yang tidak beres dari akidah. Jangan-jangan ada yang tidak beres dari akidah. Mestinya kalau umat Islam punya akidah, kalau kamu punya akidah, umat Islam harus menjadi umat yang berakhir. Umat Islam harus menjadi umat yang saling bersemangat dalam hidupnya. Kenapa? Dia sudah ngerti tujuan hidup itu untuk apa. Dia ngerti hidup di dunia itu hanya sebentar. Dia ngerti hidup di dunia itu sementara. Hidup yang sebenarnya itu tidak ada. Hidup yang selama-lamanya tidak ada. Itu tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau dia ngerti tujuan hidup yang sebenarnya yaitu di akhirat, mestinya dia akan terus-menerus berupaya sampai akhirat. Dia akan terus-menerus sampai akhirat. Dia tidak akan terjadi dengan dunia. Walaupun dia lihat dunia sangat nikmat, dunia sangat menjanjikan, dunia sangat mewah, tapi itu bukan tujuan hidupnya. Maka dia akan dengan mudah meninggalkan. Dia tetap akan bersemangat menuju kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Itu kalau dia tidak punya akhirnya. Kamu punya akhirnya kok malah hukum dunia. Sangat cinta dengan dunia. Kalau tidak punya untuk dunia. Kalau tidak bisa untuk kepentingan kekuasaan di dunia. Apa sih artinya kekuasaan? Apa sih artinya jadi bupati? Jadi gubernur? Jadi menteri? Jadi presiden? Kalau pasti masuk neraka. Itu dipilak-pilaknya. Wah penyewak, sokok penyokok. Sampai kadang-kadang harus membunuh. Menghalalkan semua cara kami untuk kepentingan dunia yang sesat. Itu berarti apa? Aku jahitnya dipertanyakan. Orang kalau punya akhirnya yang kuat, meninggalkan dunia itu ringan, meninggalkan dunia itu mudah. Teorinya begitu. Nanti saya kalau kena ya, tahu kan. Tapi kan harus makan. Nangis-nangis sedikit gak tahu. Kalau nanti mobilnya aja kan nangis. Semangat. Mobil ini, semangat. Misalnya. Kemudian sebaliknya. Kalau akhirnya salah. Kena kepala. Nangis. Kalau akidahnya salah, begitu orang mendengar kok salah, konsekuensinya apa? Jelas, seluruh pikirannya akan salah, seluruh perbuatannya akan salah, dan semua perasaannya akan salah. Begitu mendengar akidah kok salah, di dalam semua pemikirannya salah, semua perasaannya salah, dan semua perbuatannya salah. Saya sudah berpikir. Biasanya contoh yang paling gampang, misalnya di depan mesin kita ada kecelakaan. Ada orang ditabrak mobil, celaka. Ada dua orang menolong. Ada dua orang menolong. Kita lihat perbuatannya sama, sama-sama menolong. Sama-sama mengangkat korban, sama-sama membawa ke rumah sakit. Pertanyaannya, apakah dua-duanya dapat pahala? Tergantung akidahnya. Kalau yang satu menolong karena apa? Mohon maaf. Misalnya saya menolong karena dorongan prikemanusiaan menjalankan sila kedua dari Pancasila. Misalnya begitu. Kira-kira dapat pahala dari Allah enggak? Mohon maaf, menurut saya enggak dapat. Nanti kalau minta pahala sama Allah, jangan menolong mudah. Jadi jangan minta pahala karena saya. Minta sama Pancasila. Jangan seperti ini. Allah tersinggung kan? Tapi kalau kita menolong karena ini saya menolong karena perintah Allah, karena diwajibkan oleh Allah, maka dia akan mendapat pahala dari Allah. Jadi perbuatan boleh sama, tapi yang satu bisa dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala tergantung apa? Akidahnya, tergantung asas. Kemarin saya berdebat, mohon maaf, dengan dosen UII dari Fakultas Hukum. Berdebat soalnya masalah apa? Perjuangan syariat Islam. Dia mengatakan, kita ini sudah memperjuangkan syariat Islam. Dengan apa, Pak? Kita selalu mewarnai undang-undang kita itu dengan nilai-nilai Islam. Kita punya semangat mewarnai undang-undang kita dengan semangat Islam. Terus apa jelasnya? Kalau Bapak itu sudah memperjuangkan syariat Islam dengan mewarnai undang-undang itu dengan syariat Islam, tapi hanya nilai-nilainya saja, atau hanya dari esensinya saja. Sementara itu sebenarnya undang-undang itu lahir pada hanya bukan karena perintah dan larangan Allah, bukan tekan pada Quran dan Sunnah, menurut saya itu most proses tidak ada pahala. Jangankan nilai-nilai, walaupun undang-undangnya nanti sama, misalnya saja ya, di Indonesia itu nanti diusulkan orang yang mencuri dipotong tangannya, itu kan sudah 100% sama dengan Islam kan? Mencuri potong tangannya sama dengan Quran. Asari kuwa tali kotu faktor umu aidil. Asari kuwa faktor umu aidil. Itu kan sudah sama seperti Quran. Pertanyaannya dapat pahala enggak? Menurut saya tidak. Itu kebetulan sama. Kalau kebetulan sama itu nanti kebetulan tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Jadi secara material harus sama, tetapi asasnya itu harus karena menjalankan perintah, harus karena menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi asas itu harus karena perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, bukan karena kebetulan. Itu pentingnya akidah itu. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan secara formal sama, tapi kalau asasnya beda, itu ekstrimnya itu kayak misalnya saja ada orang itu sholat khusus kan, bacaannya benar, gerakannya benar, jumlah rakaatnya benar, bacaannya paham, bahkan jenggotnya panjang, jubahnya gede. Pertanyaan, sholatnya diterima nggak? Tergantung. Kita tanya agamanya apa? Teman saya, guru saya Pak Ismail Yusanto, dulu pernah diundang di Harvard University, Harvard University Amerika Serikat. Di sana ada satu jurusan atau satu departemen atau satu fakultas kalau di sini, yaitu apa? Teologi Islam atau Islamologi, teologi. Dia masuk ruang direktornya. Ruangnya itu kira-kira separuh ruang ini. Itu ruangannya sih, kata Pak Ismail. Dan ruangan separuh ruangan ini itu semuanya isinya buku. Jadi semua rak buku, penuh bukunya. Dan dia lihat satu persatu, tidak ada yang tulisannya Latin. Semua tulisannya Arab. Dan Arabnya gundul. Gak ada yang ada harokat. Penuh semuanya kitab-kitab bahasa Arab. Dan yang mesti menghasilkan tadi apa? Profesornya itu, profesor dan ketua jurusan itu, dia itu pakai jubah putih bersih, pakai kopiah putih bersih, jenggotnya panjang, jenggotnya dipotong. Begitu ketemu Pak Arab, assalamualaikum, pelukan. Bahasanya Tuhan lurus betul. Dia bisa bahasa Indonesia. Dia bisa bersahab, dia bisa bahasa Inggris, dia jelas orang ini, orang Amerika. Sampai kalau makan itu hafal doa sebelum makan. Jadi semua akhlaknya Islami, semua perbuatannya Islam. Tapi ketika Pak Ismail tanya, Pak, Bapak agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Kira-kira diterima nggak? Yang begitu mulia tidak diterima walaupun 100% sama dengan Islam. Kalau mungkin dia puasa, kalau mungkin dia juga sholat, kalau mungkin dia naik haji, tapi semuanya tertolak hanya gara-gara apa? Akidahnya salah. Akidahnya salah, maka akan dinilai salah. Walaupun perbuatannya betul, tetap dinilai salah oleh Allah. Itu kalau akidahnya salah, konsekuensinya berat. Akibat dari menjawab pertanyaan yang mendasar itu salah. Oleh karena itu, kita tidak bisa main-main dalam menjawab pertanyaan akidah. Nah, bagaimana menjawab tiga pertanyaan akidah itu secara benar? Jangan kemana-mana, ikuti mari. Materi selanjutnya. Menjawab masalah akidah satu, yaitu hakikat Tuhan. Dari mana asal manusia, alam dan kehidupan. Tuhan itu ada atau tidak. Insya Allah bulan yang akan datang. Saya yakin banyak yang ingin kembali. Banyak yang gelisah. Tidak sepakat juga, silakan. Atau mungkin ingin menambahkan, ingin meluruskan komposisi. Saya kembalikan kepada Mas Rahmat, manusia sejati, sejati ini penungso. Silakan, jika ada pertanyaan, bisa menanyakan sendiri. Angkat tangan. Monggo, saya ditanyakan. Jawab nanti itu cukup sekian. Ibu-ibu boleh? Oh, buat saya. Anak-anak juga boleh. Saya. Langsung aja yang menjadi pertanyaan saya, kalau tadi digambarkan dalam tayangan tadi manusia sejati dan manusia sejatian, itu secara ekstrem memang dua macam itu. Tapi dalam kehidupan kadang antara sejatian dan sejati, ini bagaimana maksudnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya menerima. Di sini yang ingin saya tanyakan, mungkin simpel saja itu akal dan iman. Mana yang harus lebih didahulukan? Diperkosa untuk memenuhi keinginan-keinginan. Maka nanti pembahasan ini secara lebih mendalam itu nanti kita sebut manusia yang hidupnya sudah dilandasi oleh akidah, itu disebut manusia yang sudah bersahsiah Islamnya. Sebenarnya dia sudah berkepribadian Islam. Tapi kenapa dalam perjalanannya itu kemudian banyak terseok-seok mendahulukan maksudnya, maka kita disebut manusia yang bersahsiah tapi dengan sahsiah yang sangat rendah. Sangat rendah. Maka perlu ada kajian sahsiah atau kajian kepribadian, berarti kepribadian seseorang itu nanti bisa dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan. Dengan apa? Sebenarnya dengan ilmu, tentu saja dengan ilmu. Contoh sederhana apa? Dulu saya pernah membaca di sebuah koran, itu ada seorang bintang film. Saya tidak perlu sebut namanya. Suami istri ini sama-sama bintang film. Suami istri ini naik haji. Naik haji. Kita sudah kasih lah kelakuannya bintang film itu kayak. Kalau kita lihat, ini secara akhirnya kayak Islam. Akhidahnya Islam, bukunya mau naik haji. Dia juga, apa, sholat juga. Kalau puasa juga kuat. Pas naik haji itu, dia punya kesempatan yang banyak sekali. Naik haji itu kan kaburnya lebih banyak daripada ibadah. Ibadah hajinya. Kalau normal ibadah haji itu kan 40 hari, tapi yang benar-benar ibadah haji itu kan paling 5 hari. Lainnya itu nunggu ibadah haji. Tentu saat haji. Jadi banyak anggurnya. Ternyata ketika dia anggur, dia buka-buka Al-Quran. Dia itu tidak bisa baca Al-Quran. Dia baca terjemah Al-Quran. Nah, itu satu tiba. Ternyata dia ketemu satu ayat, yaitu apa? Perintah untuk menutup aurat bagi wanita. Istrinya, Pak, bilang suaminya ini. Pak, ternyata di Quran itu ada tuh perintah untuk memakai jilbab dan memakai khimar, kerudung. Jadi pakaian wanita kan dua kan. Yang pertama itu kerudung, kumur atau khimar zamannya. Kemudian yang kedua jilbab. Jilbab itu dari leher sampai ke bawah. Kalau Indonesia kan kebalik-balik. Yang disebut jilbab itu kerudungnya itu. Padahal itu bahasa Arabnya kumur, kerudung itu pakaian pertama. Kemudian yang kedua jilbab. Jilbab itu gamis gitu loh. Dari leher sampai ke bawah langsung. Longgar dari layar sampai ke bawah itu namanya jilbab. Dua-duanya ada perintahnya. Dia kaget. Terus ternyata perintah jilbab apa? Perintah pakai kerudung itu aja. Terus gimana Pak? Ya sudah, pakai saja gitu loh. Kan ada perintah. Nah, dari itu bisa disimpulkan. Berarti sebelumnya, dia itu sudah bersaksiah, tapi dengan saksiah yang rendah. Sehingga kemana-mana dia membuka aurat. Dia tidak merasa susah gitu. Dia tunjukkan rambutnya, dia tunjukkan betisnya, dia tunjukkan pahanya. Biasa seperti itu. Padahal dia berakidah Islam. Tapi kenapa kelakuannya seperti binatang? Jadinya karena dia belum tahu ilmunya. Setelah tahu ternyata dia mau tunduk. Itu menunjukkan dia masih punya akidah. Tapi kalau dia sudah tahu tetap tidak mau tunduk, itulah iman yang lemah. Imannya yang lemah. Akidahnya yang lemah. Jadi, maka kita bisa menyebut manusia itu dua jenis. Manusia sejati itu kita sebut nanti manusia yang berkepribadian. Manusia yang bersahsiah, yaitu manusia yang berakidah. Tetapi, sama-sama berakidah, nanti ada yang tinggi derajat sahsiahnya, derajat kepribadiannya. Ada yang sedengar, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Tapi yang membuat dia terhadap dari tahsiahnya itu kalau sudah keluar dari akhidah. Maka yang kedua, manusia tidak berakhidah. Kalau sudah tidak berakhidah, ya sudah tidak ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Mau solehnya kayak apa, soleh tanda petik, kalau tidak berakhidah, ya sama saja. Tetap ditolak juga kan. Jadi bagi orang yang tidak berakhidah Islam, itu kalau dia hidupnya berjalan, dia itu jahat sekali berzina terus. Jahatnya minta ampun. Dengan orang yang tidak berakidah Islam, tapi sudah korup terus. Hidupnya menolong terus. Dia sangat baik dengan tetangganya. Itu menurut Quran, dua-duanya sama. Sama-sama masuk neraka, sama-sama masuk neraka selama-lama. Jadi untuk kelompok ini dianggap semuanya sama. Kalau kelompok ini, inilah yang baru ada derajat-derajat. Jadi kalau dipilah dua, yang satu sudah semuanya sama. Kalau yang satu, nah bertingkat-tingkat. Jadi tergantung banyak hal. Sebenarnya tidak hanya tergantung ilmu. Karena ada orang yang ilmunya tinggi, tapi juga tidak mau mengamalkan. Kita sudah ngerti tahajud itu pahalanya banyak. Tapi seberapa sering kita bangun untuk sholat tahajud? Itu kan berarti ilmunya tinggi, tapi tetap amalnya rendah. Makanya kita sebut saksiyah. Tapi saksiyah itu unsurnya dua. Akliyah dan nafsiyah. Akliyah itu pola pikir, nafsiyah itu pola nafsu. Pola jiwa. Jadi yang disebut akliyah yang tinggi itu kalau ilmunya tinggi. Tapi tidak orang yang ilmunya tinggi itu nafsiyahnya tinggi. Demikian juga ada orang yang nafsiyahnya tinggi tapi akliyahnya rendah. Rajin sholat, rajin membersihkan masjid, akhlaknya bagus, terus terang tidak bisa. Karena silakan kayaknya dia tawaduk, ternyata benar-benar tidak bisa. Jadi tawaduk benar, ketawa sambil jujur. Itu menunjukkan akhlaknya rendah. Tapi ada orang yang ceramahnya pintar, tapi kelakuannya bejat, ada juga gitu. Berarti saksinya itu harus dua unsur, akhlaknya tinggi, maksiatnya tinggi. Itu yang disebut manusia yang bersaksian. Tapi untuk yang di luar yang bersaksian, enggak ada bedanya. Mau kelakuannya baik, mau jahat, enggak ada bedanya. Semuanya berdua. Terus pertanyaannya kedua, apa bedanya iman dan akal? Atau mana yang lebih dulu antara iman dan akal? Alapan. Lebih dulu mana? Maka jawabnya sebenarnya ini yang satu alat, yang satu buah. Jadi akal itu alat, iman itu buah. Kenapa? Iman itu kan artinya percaya, kepercayaan atau keyakinan, itu iman. Misalnya saya cerita, tadi saya berangkat, rumah saya kan juga cerita. Tadi saya agak terlambat, kenapa? Begitu saya masuk ring road, itu ada orang banyak kumpul di situ. Saya tidak bisa lewat. Orang itu bergerombol di situ, ada apa? Benar-benar tidak bisa lewat. Akan saya berhenti. Ada apa? Begitu saya turun, ternyata ada orang sedang gantung diri. Sudah wanita gantung diri, telanjang lagi. Panas yang nonton bapak-bapak. Sampai diambil, baru bubar, saya bisa keluar. Sekarang pertanyaannya, terhadap cerita saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya apa enggak? Kalau bapak-bapak itu percaya, itu artinya bapak-bapak meyakini cerita saya. Meyakini. Berarti beriman dengan cerita saya. Itu namanya iman. Cuma pertanyaannya sekarang, kenapa bapak-bapak percaya dengan cerita saya? Pertanyaannya ini, kenapa bukan yakin dengan cerita saya? Orang bisa yakin itu alatnya dulu. Yang satu perasaan, yang satu akal. Kalau dengan perasaan, mesti ujung-ujungnya nanti bulan depan kita ada. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita kejar terus, nanti ada kata pokoknya. Pokoknya kalau yang ngomong ustaz, saya percaya. Pokoknya kalau yang ngomong Pak Sondro, padahal saya bohong. Itu berarti imannya didasari dengan diperoleh dari alat perasaan. Dan kalau iman itu diperoleh dengan perasaan, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah iman yang sudah berubah. Karena perasaan itu tidak bisa bicara benar salah. Perasaan itu hanya bicara senang tidak senang, tertarik tidak tertarik, mantap tidak mantap, gitu. Takut tidak takut, itu bicara perasaan itu. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Saya suka dengan Islam, gitu. Kenapa suka dengan Islam? Pokoknya saya suka, gitu. Itu juga punya asumsi. Itu ciri-ciri pakai perasaan. Kalau orang masuk Islam itu karena perasaan, tunggu saja, setelah lagi pasti dia akan murtad dari Islam. ada seorang bintang film masuk Islam. Kenapa? Karena lihat pacarnya itu sembahyang, lihat pacarnya sholat, kok dia merasa terjun? Lihat pacarnya sholat terus, dia membayangkan, wah, sholat itu bisa khusyuk ya, bisa tenang. Padahal biasanya pacarnya ketilaan, kalau sholat kok bisa tenang. Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Begitu dia sholat, wah tenangnya kita apa? Sholat pertama, sholat duhur, empat rakaat, satu jam selesai. Saking senangnya dia, saking khusyuknya dia, nikmat betul. Sholat pertama. Baru selesai sholat duhur, tiba-tiba sudah sholat asar lagi. Sudah sholat asar lagi. Akhirnya empat rakaat diselesaikan setengah jam selesai. Belum dia istirahat sejenak, sudah masuk maghrib, tiga rakaat. Akhirnya lima menit selesai. Belum selesai dia berangkat, sudah sholat tidak lagi. Akhirnya satu menit selesai sholat. Besoknya biasanya bangunnya kesiangan harus bangun pagi. Akhirnya tidak mau tubuhan. Besoknya tidak mortal lagi. Bosan saya yang sholat begitu. Kenapa? Masuk Islamnya pakai perasaan. Pakai perasaan itu berarti yang mendorong dia tertarik atau tidak tertarik. Mantap atau tidak mantap. Senang atau tidak senang. Itu keyakinan yang dibangun dengan perasaan. Dan itu berbahaya. Maka seharusnya keyakinan atau iman itu harus dibangun dari akal. Tapi akal itu bukan sumber kebenaran. Akal itu alat sebagaimana perasaan. Alat. Kalau dia itu memperoleh imannya dengan akal, maka akal inilah yang bisa mengunci keyakinan. Karena itu bisa mengatakan ini benar secara pasti, mungkin benar, mungkin salah, dan salah secara pasti itu hanya akal. Sebagaimana kalau kita ditanya satu tambah satu sama dengan berapa? Sama dengan dua. Maka akal mengatakan ini kebenaran pasti. Satu tambah satu sama dengan dua itu kebenaran pasti. Tidak ada terpengaruh oleh apapun juga, walaupun perasaan juga. Misalnya Mas Ahmad saya tanya, Mas, satu tambah satu sama dengan berapa? Dua. Mas itu mana? Kemudian saya, oh, dua. Ayo katakan satu tambah satu sama dengan tiga. Tiga. Dua. Mas itu mana? Saya tegas. Dua. Gitu. Katakan satu tambah satu sama dengan tiga. Tiga. Semangat. Dua. Gitu. Akhirnya, dan saya bawa pistol, buka mulutnya. Kemudian saya tosongkan ke mulutnya. Katakan satu tambah satu sama dengan tiga. Berani ngomong dua meledak malah. Iya pak, iya pak. Tiga pak, tiga. Ampun pak, satu tambah satu sama dengan tiga. Kenapa dia mengatakan satu tambah satu sama dengan tiga? Karena takut ya. Takut itu apa? Perasaan. Apa karakternya berubah? Enggak. Begitu dia ngomong satu tambah satu sama dengan tiga, akan enggak. Kendeng ya kan? Sudah gila ya. Tak satu tambah satu sama dengan tiga. Akarnya gila-gila, perasaannya tiga pak, jangan pak. Maka di dalam menjawab akidah atau keimanan itu harus dikunci dengan akal. Kalau memperoleh akidah Islam itu dengan akal, maka selamanya tidak akan berubah. Di atas saya apapun tidak berubah, di ini-ininya apapun tidak berubah. Dikasih seperti dua tidak berubah. Dikasih dua milo tidak berubah. Dikasih dua milo baru berubah. Rasa aja. Tapi akalnya tidak akan berubah. Itu yang diharapkan. Terus duluan mana itu tidak secara duluan. Akal itu alat, rasa itu alat. Dan iman itu buah saja. Buah itu apa? Yakin tidak yakin. Percaya tidak percaya. Maka kalau orang yakin tanya, kenapa kamu yakin? Sama cerita saya. Bisa dipertanggungjawabkan enggak keyakinan Anda? Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan berarti keyakinannya itu muncul dari perasaan, bukan dari akal. Kalau dengan akal pasti bisa dijawab. Contohnya dulu sudah saya sampaikan. Kalau orang bertanya, kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu memilih Islam? Ada alasannya enggak? Kalau dia punya alasan berarti menggunakan akal. Saya masuk Islam karena saya yakin. Ya, kan yakin. Islam itu yang benar. Yang lain salah. Keyakinan ini pakai perasaan atau pakai akal bisa ditanya, kenapa kamu yakin bahwa Islam itu benar? Yang lain salah. Saya yakin Islam yang benar, yang lain salah, karena menurut Al-Quran, agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Inna dina inna Allah itu Islam. Jadi dia yakin kenapa Islam saja yang benar, menurut Al-Quran. Nah, sekarang kita tanya lagi, dia pakai prasana, apa pakai akal? Kenapa kamu percaya sama Al-Quran? Dan kenapa kamu tidak percaya sama Injil? Apa jawaban? Ini kan pertanggungjawaban akal. Apa jawaban? Saya percaya sama Quran karena Quran berasal dari Allah. Kenapa tak kamu percaya sama Allah? Karena menurut Quran Allah itu ada. Kenapa kamu percaya sama Quran? Karena Quran berasal dari Allah. Kenapa kamu percaya sama Allah? Karena berasal dari Quran. Kenapa percaya sama Quran? Karena berasal dari Allah. Itu muter-muter. Itu namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sama dengan orang Kristen. Kenapa kamu sama percaya sama Yesus? Menurut Injil, Yesus itu Tuhan. Kenapa percaya sama Injil? Karena Injil dari Yesus. Kenapa percaya sama Yesus? Karena dari Injil. Kenapa percaya sama Injil? Dari Yesus. Ya, muter-muter. Tidak akan memperoleh kebenaran. Itu berarti tidak menggunakan akal. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti nanti sebenarnya pakai kelas. Nanti sebenarnya pokok ini saya hanya percaya sama Quran. Kalau tidak percaya, awas. Tak bunuh kamu. Itu perasaan. Baik, begitu ya. Monggo, ada lagi? Silakan. Mungkin hanya sedikit karena sudah malam saya ngantuk. Pertanyaan yang saya sampaikan ini malah dari jawaban yang barusan disampaikan tentang akal sebagai alat untuk memperkuat akidah kita. Itu berarti yang sesama akidah, artinya kita orang Islam menyampaikan dengan akal ini. Saya itu malah pernah bertanya sama orang Islam yang dia tidak tahu tujuannya, yaitu pertanyaan yang akhirnya cenderung ke liberalis, artinya ke arah membelokkan akidah dari Islam sendiri. Di kamus-kamus banyak, di IAIN dan sebagainya banyak. Dia itu cuma bertanya, Allah punya kita sumber itu, menurut akal ada, itu ada apa diajarkan. Ada diajarkan, coba dipikir dengan akal sendiri. Kalau orang yang menyampaikan itu dengan argumen seperti itu, malah yang ditanya orang Baduy itu ditanya total kontra itu mesti ada kontranya. Itu kan logika yang mungkin tidak bisa dibantah oleh orang yang tidak sah. Tapi ketika dia bertanya dengan akal pertanyaan abstrak yang dia itu tidak yakin apa yang dia tanyakan, kemudian dia harus menjawab tanpa argumen, maka yang terjadi adalah kebingungan karena diminta menjelaskan secara akal, padahal itu abstrak, tidak bisa diakalkan dan sebagainya. Kemudian saya pun ketika mendengar pertanyaan itu, ya serahkan aja dijawab langsung dihukum dari hasil kalau saya seperti itu yang terantaranya itu gimana sekarang? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada, adanya Allah itu karena memang Allah ada atau karena diajarkan? Pertanyaannya begitu. Karena itu ada, memang Allah itu ada atau karena memang diajarkan oleh akal? Itu kan kayak training discussion. Sokito es susu. Saya berpikir maka saya ada. Kalau saya tidak berpikir maka saya tidak ada. Tuhan itu ada karena dipikirkan manusia. Kalau manusia tidak pernah berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Jadi hantu itu ada enggak? Kenapa orang takut sama hantu? Sebenarnya kan orang tidak pernah ketemu hantu. Tapi kenapa orang takut sama hantu? Karena dia berpikir tentang hantu. Coba kalau dia tidak pernah berpikir tentang hantu, maka dia tidak takut sama hantu. Berarti hantu ada karena dipikirkan. Maka apa bedanya hantu dengan Tuhan? Sama. Kalau Wirinda menyebut nama Tuhan, lama-lama jadi hantu. Tuhan. Itu kata orang filsafat. Nah, jawabannya bulan depan. Tapi secara singkat, saya ingin mengatakan bahwa untuk menjawab ini kita harus sepakat bahwa kalau orang itu punya akal, akal manusia itu semuanya sama. Semua akal manusia sama. Tidak ada akalmu, akalku, akalnya orang Islam, akalnya orang Kristen, tidak. Semua akal manusia itu sama. Semua, sebagaimana kita mengatakan tadi satu sampai satu sama dengan dua, itu pasti benar, itu menurut semua manusia pasti benar. Kalau ada mengatakan itu tidak benar, ya sudah nggak usah diajak ngomong gitu loh. Karena akalnya sudah konflik. Jadi kalau orang itu sudah tidak bisa menggunakan akalnya secara benar, ini tidak bisa kita ajak diskusi. Jadi kalau orang itu bisa menggunakan akalnya dengan benar, maka membuktikan adanya Tuhan, membuktikan adanya Allah secara pasti itu mudah. Sangat-sangat mudah, dan akhirnya pasti benar menurut akal. Oleh karena itu, kalau masih ada yang tidak bisa menerima keberadaan tentang adanya Tuhan, meragukan adanya Tuhan, meragukan adanya Allah, nanti pertanyaan mesti yang tidak beres akalnya. Karena memang ada akal yang sehat, ada akal yang normal, ada akal yang konslet, gitu loh, masalahnya gitu. Kalau akalnya nggak konslet, udahlah, jangan diikuti. Lama-lama jadi ikut gila, gitu. Karena nggak, kalau Anda itu di dalam orang gila, dia ada diskusi, kok Anda teruti? Nanti semua akan gila, dia gila yang mana? Jadi kalau itu kita berubah, Ustaz, akal itu berarti harus diikuti perasaan. Artinya muncul lagi pokoknya. Artinya kan ketika ada orang yang bisa berargumen dengan akalnya, tapi langsung tidak dikatakan konsep itu nanti kan munculnya pokoknya lagi. Yeah. Pokoknya gini kalau enggak berarti konsep. Iya, yeah. Ya enggak apa-apa. Jadi gimana lagi kalau akalnya sudah agak normal. Jadi kita jangan berpikir yang terlalu jauh dan terlalu melayang-layang. Kita akan biasa saja. Ya, normal. Seperti tadi saya sudah sederhanakan. Satu tambah satu sama dengan dua. Pasti benar apa enggak? Pasti benar. Tapi kalau orang mengatakan salah, yang benar berapa? Satu tambah satu sama dengan tiga. Terus ini apa mau kita rumus ini? Iya enggak? Sudah konflik ini mau diurusi gimana? Kita katakan pokoknya tidak apa-apa. Ya enggak? Terus mau diskusi apa? Itu sudah agak normal. Ya kita sudah punya normal-normal. Mau dibilang ini subjektif, mau dibilang ini pakai perasaan, memang pakai perasaan itu ditiga-tigain terhadap orang-orang seperti ini. Ya enggak? Tapi apakah ada orang yang mengatakan satu tambah satu sama dengan tiga? Kan begitu. Sebelah, semakin tidak normal. Jadi tetap mesti ada wilayah-wilayah yang bisa kita toleransi, ada wilayah yang tidak bisa kita toleransi. Ini dibilang menang-menangan ya terserah. Mau dibilang pakai perasaan ya terserah. Dibilang pokoknya ya terserah. Karena kita bicara biasa-biasa saja, normal-normal. Kalau bicara akal itu bicara yang sederhana, yang biasa, yang normal, kok masih ditolak? Itu kan sudah di luar area manusia yang normal. Gitu kan? Ya. Tinggal nanti kita masuk kepada perdebatan yang sesungguhnya. Nanti step by step, coba kita lihat, step by step, kita lihat. Kalau dengan argumen-argumen yang normal kok masih ditolak, ya sudah, saya angkat-angkat. Karena ini sangat mudah. Semudah orang Badui tadi, kalau ini ada kotoran onta, pasti ada onta. Ini kan pasti ya. Kalau itu masih jelas-jelas, kita ngomongnya apa? Saya terus terang anak-anak. Kalau sudah orang ngomong, kalau ada tai online, pasti ada online yang bila buka, kita tidak bisa ngomong lagi. Menurut saya itu jadi luar area akal yang ngomong. Terus itu kan sebenarnya. Ya. Tapi kalau masih ada yang terlalu, kan, saya sudah tidak punya ilmu lagi. Kalau saya dikatakan dia itu online, ya tiap hari terserah. Menurut saya kompleks. Saya enggak mau diskusi lagi. Itu sederhana kan? Mungkin ya? Sederhana kan? Itu kan cuma sederhana. Kalau ada tai otak, pasti ada otak yang melek. Apa sih yang meragukan? Kalau masih ada yang meragukan, nah inilah yang menurut saya di luar area. Yang kepatutan, yang normal. Gitu ya? Ya, sebenarnya gitu aja. Oke? Ini enggak tinggi-tinggi apa? Normal-normal saja. Kalau ketinggian menurut saya malah konslet. Oke, gitu ya. Insya Allah, bulan depan, kalau Allah mengizinkan, perjanjiannya sampai jam 10, kita sampai jam 10. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya harapkan tidak kuat sampai di sini. Tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Kita harus